الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. Dalam kajian yang lalu terkait manasik umrah, kita telah membahas hukum tawaf wada', di mana dari tiga pendapat yang telah disampaikan oleh para ulama di sunnah, wallahu ta'ala a'lam, nampaknya apa yang dipilih dan ditarjih oleh Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, bahwasanya tawaf wada' wajib hukumnya untuk umrah sebagaimana wajib untuk haji, atau minimalnya mustahab sebagaimana pendapat yang dipilih oleh Imam Abdul Aziz bin Baz rahimahullah. Dengan dalil hadis Ya'la bin Umayyah dan juga hadis Abdullah bin Abbas yang sudah kita bacakan. Ada beberapa hal terkait tawaf wada'. Tawaf wada' secara umum pelaksanaannya sama dengan tawaf yang lainnya. Kalau haji itu ada tawaf qudum atau diberi nama tawaf umrah, juga ada tawaf ifadah. Sejak awal memulainya, dimulai dari posisi Al-Hajarul Aswad dengan mengucapkan takbir Allahu Akbar seraya menghadap kepadanya, kepada Al-Hajarul Aswad, hingga putaran terakhir yang sudah dijelaskan dalam kajian sebelumnya terkait tata cara tawaf. Namun ada beberapa hal yang membedakan tawaf wada' dengan tawaf yang lainnya, tawaf umrah. Di antara perbedaan itu, yang pertama adalah kalau tawaf umrah dilakukan di saat ihram dengan memakai kain ihram, sementara tawaf wada' dilakukan setelah at-tahallul, dalam pengertian setelah dia tidak lagi dalam posisi ihram, sehingga dia bertawaf sudah mengenakan pakaian biasa, jubah atau kamis dan yang semisalnya. Ini beda yang pertama. Beda yang kedua, tidak disunnahkan al-ittiba', sebagaimana al-ittiba' disunnahkan pada tawaf umrah atau tawaf haji. Yani tawaf umrah tamattu'. Ini beda yang kedua. Beda yang ketiga, tidak pula disunnahkan dalam tawaf wada' ar-raml. Ar-raml adalah sur'atul masyi ma'a taqarub al-khutah, jalan yang cepat disertai dengan bentuk langkah yang pendek. Ini tidak disunnahkan saat tawaf wada. Ada satu kondisi yang penting untuk diketahui setelah kita mendengar hadis Ibnu Abbas, la yanfiranna ahadun hatta yakuna akhira ahdihi at-tawafu bil bait. Jangan salah seorang di antara kalian meninggalkan al-haram Makkah kecuali dia telah menjadikan amalan yang terakhir dia lakukan adalah tawaf. Dengan dalil ini dijadikan, atau dalil ini dijadikan sebagai dasar tentang disyariatkannya tawaf wada. Tapi ada sebuah kondisi tidak disyariatkan, tidak dituntut dari seorang mu'tamir untuk melakukan tawaf wada, yaitu kalau dia melakukan tawaf atau melakukan umrah dari awal, tawaf, sa'i, tahallul di siang hari, kemudian setelah selesai tahallul dia berniat meninggalkan kota Makkah sebelum matahari terbenam. Selesai waktu zuhur, kemudian dia mau sholat zuhur berjamaah sekaligus dijamak dengan asar, kemudian dia akan kembali ke negerinya. Kalau dia orang Madinah mau pulang ke Madinah, kalau dia orang Riyadh mau kembali ke Riyadh, atau orang Indonesia mau langsung ke bandara, nah, pulang ke Indonesia, maka di saat itu kalau dia akan meninggalkan Makkah sebelum terbenamnya matahari, tidak diminta atau dituntut darinya tawaf wada. Cukup tawaf yang tadi sudah dilakukan, tawaf umrah. Ini beberapa masail yang penting diketahui. Ada beberapa pertanyaan, antara lain, apakah disunnahkan bagi seorang yang akan melakukan manasik umrah ketika masuk ke Al-Masjidil Haram untuk melakukan salat tahiyatul masjid sebelum memulai umrahnya? Dia datang posisinya sebagai muhrim, sudah berniat ihram, masuk ke Masjidil Haram dengan niatan mau melakukan umrah. Apakah sholat tahiyatul masjid dulu baru setelah itu memulai tawaf? Jawabannya, tidak disyariatkan baginya untuk melakukan tahiyatul masjid apabila niat dia adalah tawaf, terkhusus tawaf umrah ya, atau tawaf haji, maka langsung menuju ke Al-Ka'bah pada posisi Al-Hajarul Aswad dan memulai tawafnya. Nah, setelah itu kalau dia mau duduk selesai umrah, hendak duduk, maka tanpa harus melakukan tahiyatul masjid, karena tawaf di Masjidil Haram sekaligus berfungsi baginya atau izin baginya untuk duduk di Masjidil Haram. Nah, demikian dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabatnya ridwanullah alaihim jami'an. Kalau selain muhrim, ketika dia tinggal di Mekah selesai umrah, dia masih 3, 4, 5 seminggu, 4, 5 hari di Mekah, tentu tiap sholat 5 waktu dia datang ke masjid. Ketika dia datang ke Masjidil Haram, apakah dia melakukan tahiyatul masjid ataukah tidak? Jawabannya adalah, kalau dia masuk ke masjid hendak duduk tanpa ada niatan tawaf, maka diwajibkan atasnya tahiyatul masjid sebagaimana masjid-masjid yang lainnya, kemudian duduk. Tapi kalau dia datang masuk ke Masjidil Haram memang niatnya mau tawaf dulu, tawaf nafilah, bukan tawaf umrah. Salah satu amalan saleh adalah melakukan tawaf di Ka'bah, walaupun tanpa umrah. Dia datang menuju Masjidil Haram dengan niat ingin tawaf, maka lakukan tawaf tanpa tahiyatul masjid. Sesudah tawaf juga demikian, langsung duduk tanpa melakukan tahiyatul masjid. Ini beberapa masail yang sering ditanyakan terkait masalah at-tawaf. Bab yang berikutnya, adalah tentang amalan atau perilaku yang dilarang saat melakukan umrah, saat dia sebagai muhrim. Status dia sudah muhrim. Nah, apa saja perbuatan yang dilarang? Di antara perbuatan yang dilarang adalah memotong rambut dengan sengaja. Hal ini berdasarkan dalil ayat Al-Quran dalam surat Al-Baqarah ayat 196. Allah menyatakan, "Wala tahliqu ru'usakum hatta yablughal hadyu mahillah." Janganlah kalian mencukur rambut kepala kalian, menggundul, sebelum hewan korban maksudnya, sampai pada tempat penyembelihannya, yaitu di hari ke-10 Dzulhijjah. Ini pembahasan tentang haji yang kemudian diistilahkan dengan at-tahallul awwal, sangat luas pembahasan tentang haji, tapi kita fokus saja sementara ini terkait dengan hukum umrah. Ayat ini dengan tegas Allah melarang seorang muhrim untuk mencukur rambut selama dia masih ihram. Apabila disengaja. Namun apabila tidak disengaja, mungkin dia menyisir rambutnya kemudian ada yang rontok 2, 3, 5, 10 helai, maka yang seperti ini tidak tergolong dia telah melakukan pelanggaran. Atau lupa, karena lupa juga tidak termasuk telah melakukan larangan yang disebutkan dalam ayat ini. Nah, apakah ini khusus rambut kepala atau seluruh rambut yang ada di tubuh kita? Jawabannya yang kedua. Jumhur ulama, mayoritas ulama menegaskan bahwa termasuk rambut atau bulu yang ada di tangan kita, di kaki kita, di ketiak kita dan seterusnya, tidak boleh dipotong atau dicukur di saat dia sebagai muhrim, sedang dalam kondisi ihram. Berdalilkan dengan ayat ini juga. Larangan yang kedua adalah memotong kuku dengan sengaja, bukan juga karena faktor lupa atau faktor sakit. Kalau faktor lupa jelas, tapi faktor sakit maksudnya apa? Misalkan dia kesandung, ya, kakinya menendang benda keras sehingga kukunya terkelupas. Kalau tidak dipotong akan semakin tersiksa dia. Di saat itu boleh baginya untuk memotongnya karena sebab tersebut. Nah, barakallahu fikum. Yang ketiga, larangan menutup kepala dengan al-imamah, sorban, atau yang semisalnya seperti kolansua, peci, segala yang digunakan untuk menutup kepala, atau termasuk menggunakan kain yang sengaja ditutupkan kepalanya dengan menempel ke kepala dia. Ini juga dilarang dalam posisi dia sebagai muhrim. Berbeda kalau menggunakan semisal kain yang digunakan untuk menutup arah kepala dalam rangka melindungi dirinya dari panas atau dari hujan, atau menggunakan payung yang tidak menyentuh kepada kepalanya, tidak menyentuh kepalanya, maka yang seperti ini masih dibolehkan. Dalil yang menunjukkan larangan seorang muhrim menutup kepalanya baik dengan imamah, sorban, peci, atau yang lainnya yang menempel langsung di kepalanya adalah hadis sahabat Ibn Abbas radhiyallahu anhuma yang mengisahkan proses pengurusan jenazah seorang sahabat Nabi yang waktu itu dalam haji di Padang Arafah. Dia jatuh dari onta tunggangannya, kemudian hingga wafat. Nah, di saat proses pengurusan jenazah tersebut, di mana orang ini sedang dalam keadaan ihram, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membimbingkan. Beliau mengatakan igsiluhu bima'in wa sidr wa kaffinuhu fi thawbayhi wa la tukhammiru ra'sah fa innallaha yab'athuhu yawmal qiyamah mulabbiya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait jenazah tersebut, mandikanlah jenazah ini dengan menggunakan air dan dicampur dengan daun sidr, ya, untuk membersihkan badannya. Dan kafanilah jenazah ini dengan dua kain ihramnya. Ya. Kain dua kain ihram yang dia pakai, izar dan ridanya. Wala tukhammiru ra'sah, dan jangan ditutup kepalanya dengan kain ihram itu tadi. Dalam keadaan dia sudah menjadi jenazah pun, yang semestinya kalau dia normal bukan dalam keadaan ihram, tertutup seluruhnya. Nah, terkhusus kepala dilarang oleh Nabi untuk ditutup. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim atau muttafaqun alaih. Hadis Ibn Abbas ini dijadikan dasar oleh para ulama, dan itu ijma' ulama juga, kesepakatan para ulama bahwa seorang muhrim dilarang menutup kepalanya. Nah, sering lupa seseorang karena faktor tertentu, misalkan di saat dia istirahat karena ingin menutupi kepalanya dari AC, ya. Dia tutup begitu dengan kain ihram. Nah, kalau seandainya dia melakukannya karena lupa, maka tidak terkenai kafarah sebagaimana nanti akan kita bahas khusus tentang hukum kafarah biiznillahi ta'ala. Yang berikutnya, larangan menggunakan pakaian selain kain ihram. Diistilahkan oleh para ulama, dilarang untuk memakai ats-tsaubul mukhayyat, yaitu kain yang berjahit. Di sini banyak orang salah faham. Dikiranya bahwa kain yang berjahit yang dilarang untuk dipakai oleh seorang muhrim yang sedang ihram adalah seluruh jenis kain yang ada jahitannya. Tidak demikian. Maksudnya berjahit adalah yang dimodel, dibentuk dan dijahit sesuai dengan bentuk badan manusia. Staub, sarung yang dijahit memang dibentuk seperti itu. Ya. Nah, ini yang dilarang. Sarawil, celana, segala yang dijahit, dibentuk atau dimodel seperti badan manusia ini, ya, ada lengannya, ada penutup dadanya, ada untuk kakinya dan seterusnya, itu yang dimaksud dengan pakaian berjahit. Kalau kita perhatikan al-izar dan ar-rida, dua kain ihram itu sendiri ada jahitannya. Nah, namun bukan demikian maksudnya. Maksudnya tidak lain adalah pakaian yang biasa dikenakan keseharian, yang notabene itu adalah berjahit, berbentuk sesuai dengan kebutuhan pakaian manusia. Dalil yang menunjukkan hal ini adalah hadis Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhuma. أن رجلا قال يا رسول الله ما يلبس المحرم من الثياب. Seorang bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, seorang yang muhrim, pakaian apa yang boleh dia pakai? Nah, bagaimana aturan pakaian bagi seorang muhrim? Maka beliau menjawab, لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات walal baranis walal khifaf. Nah, seorang muhrim itu tidak boleh memakai al-qumus, jamak kamis, dengan segala bentuknya. Yang kedua, al-amaim, imamah. Yang ketiga, as-sarawilat. As-sarawilat ini jamak dari as-sarawil. As-sarawil itu tunggal, bukan jamak. Sering orang salah memahami, dianggap bahwa tunggalnya sarawil itu sirwal. La. Tunggal daripada as-sarawil atau as-sarawilat adalah as-sarawil. Dengan kata lain, lafadz as-sarawil itu mufrad, jamaknya as-sarawilat. Nah, sehingga penting diluruskan penggunaan kalimat sirwal. Nah, barakallahu fikum. Segala bentuk as-sarawilat dilarang. Yang panjang, yang pendek, yang lebar, yang sempit, semua yang namanya as-sarawilat dilarang bagi seorang muhrim memakainya. Yang ketiga atau yang berikutnya, al-baranis. Yang keempat, al-baranis jamak daripada al-burnus, yaitu semisal thawb, lebih fungsinya sebagai mantel, ya, sebagai baju di musim dingin, yang di bagian lehernya ini bersambung dengan penutup kepala. Nah, ini al-burnus, bersambung dengan penutup kepala. Sebagian thawb ada sekarang yang diberi semisal al-burnus, penutup kepala. Ini juga dilarang. Hadis Abdullah bin Umar ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim rahimahumullah sebagai dalil permasalahan yang kita bahas terakhir, yaitu larangan bagi seorang muhrim menggunakan pakaian berjahit, celana, gamis, kemeja, sarung, nah, dan lain-lain. Nah, begitu juga yang berikutnya, larangan untuk menyentuh atau menggunakan minyak wangi, baik pada badan maupun kain ihramnya. Di antara dalilnya adalah hadis Abdullah bin Umar atau hadis Abdullah bin Abbas yang telah lalu tentang kisah seorang sahabat yang meninggal dunia saat jatuh terpelanting dari unta tunggangannya di Padang Arafah. Di mana salah satu lafaznya yang diriwayatkan oleh Imamul Bukhari, Rasulullah mengatakan wala tumissuhu tiban. Jangan disentuhkan kepada jenazah muhrim ini tadi minyak wangi. Jangan disentuhkan minyak wangi kepada jenazah yang meninggal dalam keadaan ihram. Karena disebutkan dalam akhir hadis Ibnu Abbas tersebut bahwa seorang yang mati dalam keadaan muhrim akan dibangkitkan di hari kiamat dalam keadaan dia bertalbiyah labbaik Allahumma labbaik. Nah, jadi para jamaah haji yang meninggal kemarin baik di peristiwa Mina ataupun yang terkenai barakallahu fikum musibah yang lainnya. Nah, maka biiznillah kalau dia ikhlas karena Allah akan dibangkitkan di hari kiamat dalam keadaan dia bertalbiyah. Sehingga seorang yang meninggal dunia dalam saat dia ihram, keluarganya tidak akan terlalu bersedih, bahkan bergembira, senang mendoakan semoga diterima oleh Allah amalan hajinya atau umrohnya. Dan alhamdulillah pemerintah Saudi Arabia untuk masalah seperti ini benar-benar memperhatikan hukum syariat. Seorang yang mati di saat ihram benar-benar diamalkan perintah Nabi dan bimbingan Nabi. Tidak dianggap remeh. Kemudian dikafani begitu saja, dikasih minyak wangi. Lah, benar-benar diurus oleh pemerintah Saudi Arabia sesuai dengan bimbingan sunnah. Semoga Allah menjadikan negeri itu sebagai negeri yang barakah, negeri tauhid. Allah lindungi dari makar-makar dan niat jahat musuh-musuhnya. Kemudian yang berikutnya, terkhusus kaum wanita dilarang untuk memakai cadar baik dalam bentuk niqab maupun burqa sebagaimana telah disebutkan dalam kajian sebelumnya. Juga dilarang untuk memakai sarung tangan. Lalu bagaimana dalam kondisi seperti ini? Saya ulang ini karena masih ada ikhwan yang mungkin atau bahkan bertanya masih di luar dars. Bagaimana seorang wanita atau istri kita, wanita kita yang dalam keadaan muhrimah yang dilarang untuk bercadar? Sudah terjawab dari hadis Aisyah radhiyallahu anha bahwa dahulu mereka menutupkan kain jilbabnya ke wajah mereka, nah, di saat melalui atau berlalu di hadapan mereka, melewati di hadapan mereka kaum rijal yang bukan mahramnya. Lah kalau di zaman seperti ini bagaimana? Tentu tetap diwajibkan atas wanita untuk menutup wajahnya dan kedua telapak tangannya di saat ada rijal yang bukan mahramnya. Maka dengan itu ditutup dengan selain niqab atau burqa atau kain yang memang sengaja dijahit dan dimodel untuk penutup wajah. Maka dia bisa dengan cara menyiapkan sehelai kain, ya, yang bisa diletakkan dari ujung kepalanya hingga menutupi wajahnya. Di saat prosesi umroh atau haji, walaupun itu memakan waktu yang panjang, tetap ditutup. Nah, walaupun juga menyentuh wajahnya kain tersebut. Kenapa? Ada keyakinan boleh menutup wajah, tapi tidak boleh menyentuh wajahnya. Sehingga atas dasar itu, sebagian pihak dari wanita-wanita yang memang biasa menutup wajahnya dengan cadar, dia tetap menutup wajahnya namun diberi semacam penyangga, ya, untuk menutupi wajahnya dengan kain tersebut. Karena dia tetap berkeyakinan dan beriman bahwa wajah wanita adalah aurah, tidak boleh terlihat atau nampak kepada pria yang bukan mahramnya. Namun di saat ihram, kain tersebut, kain penutup wajah, tidak boleh menyentuh kulit wajahnya. Keyakinan ini tidak ada dasarnya. Dibolehkan walaupun menyentuh wajah. Nah, yang kedelapan atau yang berikutnya, larangan membunuh atau memburu hewan buruan yang hidup di darat. Hewan buruan yang hidup di darat. Sekali lagi, hewan buruan. Bukan selain hewan buruan seperti hewan ternak, kambing, sapi, unta. Tidak. Seorang yang dalam keadaan ihram dilarang untuk membunuh hewan buruan yang biasa dijadikan buruan. Seperti apa? Kelinci. Ya. Barakallahu fikum. Atau semisal kijang, rusa. Kalau di negeri Arab itu kijang masih ada, didapati. Atau yang semisalnya yang memang dihalalkan dalam syariat. Dari hewan-hewan buruan. Yang hidup di darat, bukan yang hidup di air. Ini dilarang dalam syariat terkhusus bagi seorang muhrim. Dalilnya adalah ayat Al-Quran dalam surat Al-Ma'idah. Ya ayyuhalladzina amanu la taqtulus sayda wa antum hurum. Wahai orang yang beriman, jangan kalian membunuh hewan buruan dalam keadaan kalian sedang ihram. Pada ayat yang berikutnya Allah juga menyatakan wa hurrima alaikum saydul barri ma dumtum huruma. Hurrima alaikum saydul bahr saydul barri al-barri yani darat ma dumtum huruma. Diharamkan atas kalian hewan buruan darat selama kalian masih dalam kondisi ihram. Nah, nanti ada kafarahnya, semoga bisa dibahas secara khusus pada bab pembahasan tentang ihram. Larangan yang berikutnya adalah tidak dibenarkan bagi seorang muhrim melakukan pernikahan atau melamar di saat ihram. Nah, hal ini disebutkan dalam hadis Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala, Rasulullah menyatakan la yankihul muhrim wala yunkah wala yakhthub. Nah, sampai di sini wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.